Konsultasi Syariah. Notaris dan riba. Pertanyaan. Jika notaris menerima klien yang mengajukan KPR di bank, apakah dia termasuk mencatat riba yang dilaknat oleh Rasul? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Fungsi notaris di tempat kita tidak hanya pencatatan. Mereka memiliki latar belakang ilmu hukum dan bukan seorang akuntan. Sehingga fungsi notaris tidak sebatas mencatat, namun juga sekaligus sebagai saksi. Kaitannya dengan pencatat dan saksi riba, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaknat 5 orang karena mereka bekerja sama dalam masalah riba, pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan 2 orang yang menjadi saksi. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menulis transaksi, dan 2 saksi transaksi riba. Beliau mengatakan, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Siapa pencatat riba yang terkena laknat? Ketika seseorang berurusan dengan rekening bank, dalam rekening ada ribanya, sementara dia harus memasukkannya ke dalam pembukuan dan laporan keuangan. Apakah ini termasuk mencatat riba yang terkena laknat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita bisa lihat penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengutip keterangan Ibnu Tin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan saksi dan pencatat dimasukkan dalam laknat karena mereka berdua membantu orang untuk makan riba. Ini terjadi pada orang yang setuju dengan pemakan riba. Sementara orang yang menulis riba atau mendengar kisah tentang pelaku riba untuk melihat kasusnya dan mengamalkan yang benar, maka yang semacam ini niatnya baik tidak termasuk dalam ancaman. Yang masuk dalam ancaman adalah orang yang membantu pemakan riba dengan mencatat transaksinya atau menjadi saksinya. Fathul Bari. Berdasarkan penjelasan di atas, pencatat riba ada 2. 1. Pencatat transaksi riba. Merekalah yang mencatat terjadinya transaksi riba. Merekalah yang mendapat laknat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Mencatat hasil transaksi riba. Seperti yang dilakukan bagian laporan keuangan, mereka mencatat hasil transaksi dan bukan transaksinya. Transaksi riba dilakukan di bank, mereka sama sekali tidak terlibat dalam transaksi. Mereka hanya memindahkan angka di rekening ke pembukuan. Untuk tugas yang 2, tidak termasuk hadis laknat di atas. Memahami keterangan di atas, keterlibatan notaris dalam transaksi KPR bank atau jual-beli kredit termasuk transaksi utang-piutang dengan bank. Mereka berada di posisi pencatat riba dan sekaligus saksi atas transaksi riba. Dan keterlibatan orang sebagai pencatat dan saksi atas transaksi riba diancam laknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, tidak ada pilihan bagi notaris selain harus memberanikan memilih klien. Berani menolak jika harus dilibatkan dalam transaksi riba. Saya pernah mendengar seorang notaris mengeluhkan, jadi notaris kalau hanya lurus itu sulit, dia bisa kehilangan banyak klien. Namun, bagi notaris mukmin, ini bukan masalah besar baginya. Karena cita-citanya bukan sebatas mengumpulkan dunia, namun mereka juga memastikan bahwa penghasilannya adalah penghasilan yang halal. Para notaris perlu meyakini, meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah Anda meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantikan untuk Anda yang lebih baik daripada itu. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Rizki ada di tangan Allah, yang dibagikan kepada para hambanya. Dan apa yang di tangan kita, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan membangun kesadaran akan akhirat, seorang notaris mukmin akan lebih teratur dalam mencari dunia. Mereka tidak liar menelan apa saja layaknya binatang. Itulah yang membedakan kita sebagai orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir ketika mencari dunia, mereka tidak kenal halal haram, tidak pernah peduli dengan riba, tidak perhatian dengan transaksi bermasalah. Bagi mereka, selama itu menguntungkan, itu adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Karena itulah, dalam Al-Quran, Allah memisalkan semangat orang kafir dalam mencari dunia layaknya binatang. Mereka makan, mereka menikmati dunia tanpa pernah peduli apakah itu rumput miliknya atau rumput milik tetangganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang. dan Jahannam adalah tempat tinggal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 12. Tentu saja, kita sebagai Muslim tidak ingin seperti mereka, meniru karakter manusia yang Allah sebut seperti binatang. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah bagi kaum muslimin untuk bersabar mencari yang halal, apapun profesinya. Tak terkecuali para notaris di sekitar kita. Demikian, Allahu A'lam.